بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكعباس عيني. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Pada petang yang berbahagia ini kita masih lagi dapat bersama-sama. Dan kalau siapa yang hari ini merupakan hari pertama, kita sangat mengalu-alukan keberadaan mereka bersama-sama dengan kita. Semoga dengan itu insya-Allah sebahagian daripada waktu yang kita luangkan untuk bersama-sama mendapat sedikit penjelasan ataupun sama-sama kita melihat sedikit sebanyak tentang apakah isi kandungan Al-Quran akan menjadikan antara pemberat kepada timbangan kita pada hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang akan kekal. Jadi sama-samalah kita mengikhlaskan diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tanpa keikhlasan, maka tidak ada sebarang hargalah kepada amalan yang kita lakukan. Dan juga apa yang kita lakukan mestilah bertepatan dengan apa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi alhamdulillah pada hari ini, mungkin hari itu kita tengok perbincangan yang ada dalam kitab tafsir Mubin. Okey, perbincangan kita pada minggu lepas kita pun dah sampai ke ayat 16. Kita bermula pada minggu lepas dengan membincangkan ayat 16, ayat 17, ayat 18 dan ayat 19. Kita berhenti pada ayat 19, di mana di situ merupakan satu permulaan perjalanan kita yang tanpa kembali, iaitu mautlah bermula dengan kematian. Jadi ayat 19 itu menceritakan saat-saat di mana malaikat maut diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun wakilnya diutuskan kepada kita untuk mencabut nyawa kita. Dan di situ juga nanti kita akan ceritakan apakah apa nama perkara yang berlaku selepas nyawa itu diambil oleh malaikat maut. Jadi pada hari ini, hari itu saya janji nak menerangkan sedikit sebanyak tentang mu'jizatnya Al-Quran yang disebut oleh Ibn Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, tafsir yang dikarang oleh beliau. Apa yang disebut di sini tentang dua malaikat, dua malaikat yang duduk di kanan dan kiri, yang sememangnya disebut oleh Allah di dalam ayat yang kita bacakan sebelum itu, iaitu ayat 18, ma yalfidhu min qawlin, tidak akan adalah sebarang perkataan yang dilafazkan oleh manusia ataupun perbuatan yang dilakukannya, termasuk juga dalam apa yang disebut lafaz itu. Cuba di sini apa yang ditegaskan di sini lebih kepada perkataan yang keluar daripada mulut seseorang itu, apa sahaja. Hari itu saya sebut pertama termasuk juga perkataan yang kita sebut bila kita sakit, aduh dan sebagainya. Jadi ia juga walaupun tanpa makna yang lengkap, bunyi itu juga akan dicatat oleh dua orang malaikat yang ditugaskan, yang apa nama, dalam ayat lain disebut yang sebelah kanan mencatat kebaikan dan sebelah kiri mencatat keburukan dan kemaksiatan, ya. Okey. Jadi apa nama yang nak disebutkan di sini, dalam ayat 18 itu disebut ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Itu adalah merupakan huraian kepada ayat 17 di mana Allah sebut dua orang malaikat. Jadi dua malaikat ini duduk di sebelah kanan dan kiri. Cumanya yang disebutkan oleh Ibn Ashur, dia nak menarik perhatian kita kepada kenapa perkataan arah itu, yamin dan shimal itu disebut dahulu sebelum malaikat itu duduk, kan? Sebelum duduknya malaikat. Maksudnya benda itu didahulukan. Okey, jadi tujuan ia didahulukan, maksudnya sebelah kanan dan kiri, nak menunjukkan apa nama, penekanan ialah kepada bagaimana ilmu Allah itu meliputi arah. Meliputi arah. Maksudnya kita kata dia duduk sebelah kanan dan duduk sebelah kiri. So dalam kehidupan kita seharian, maksudnya kita akan berlaku dalam sepanjang masa lah, dalam kita membuat apa nama, keputusan. So keputusan itu mesti kita pastikan ni nak masuk ke kanan ke nak masuk ke kiri. Sebab kita kata setiap sesuatu tu akan dicatat dan akan direkodkan. Jadi itu di antara sebab yang disebut oleh Ibn Ashur kenapa ia didahulukan. Apa yang didahulukan? Idh yatalaqqal mutalaqqiyan. Yatalaqqa, kalau Ibn Ashur dekat sini dia sebut talaqqi, maksudnya akhdhu syai'i min yadi mu'tihi. Dia ambil sesuatu daripada tangan orang yang memberi. Itu talaqqi. Tapi dia diibaratkan, maksudnya kita seolah-olah kalau ambil tu yang fizikal, kan, orang bagi kita ambil. So kalau orang bagi kita ambil, katalah yang ni kita bagi. So bila kita bagi ni satu ketul, kan, apa yang dia akan terima seketul jugalah. Dia tak akan terima half. Betul. Jadi malaikat yang mencatat ni apa sahaja tak ada tinggal. Seolah-olah dia fizikal. Yang kita bagi tu fizikal. Sedangkan catatan itu bagi kita yang akan terfikirkan oleh kita, mungkin sebahagian yang akan tidak dicatat. Jadi digunakan perkataan yang menggambarkan fizikal supaya kita jelas perkataan itu as it is akan dicatat. Nampak? Jadi itu yang digunakan talaqqi. Talaqqi maksudnya kita ambil sesuatu yang diberi oleh orang. Jadi digunakan kepada yang unfizikal menunjukkan bahawa semuanya akan dicatat. Kalau kita kata kita terima bungkusan, satu bungkusan. So bila kita terima satu bungkusan yang diberi oleh orang, kita akan dapat sepenuhnya bungkusan itu, kan? Jadi malaikat ini juga, maksudnya apa sahaja ucapan kita akan dicatat sepenuhnya. Jadi itu perkataan mutalaqqi. Ih yatalaqqa al-mutalaqqiyan. So al-mutalaqqiyan ini bukan manusia tetapi malaikat. So kita tahulah sifat malaikat, bukan? Maksudnya dia tidak pernah membuat apa nama maksiat terhadap Allah, tidak pernah mukhalafah kepada suruhan Allah, tidak pernah apa nama, apa dia panggil? Enggan, ingkar kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan juga mutalaqqiyan ini, dikatakan dia talaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimal. Jadi dua orang malaikat ini maksudnya 'anil shimal qa'id, sebab di sini 'anil yamin wa shimal, tapi 'anil yamin wa 'anil shimal. Nampak? Soal itu diulang. Kalau biasa kita nak sebut anil yamini wa shimal, tapi kat sini qa'id tu satu. Dia sebenarnya qa'idan. Kalau dua, kan? Tapi dia separate, qa'id ni tunjukkan satu. So di sini dia separated dua-dua tu. Anil yamini qa'id wa anishimali qa'id. Tak apalah baca sikit-sikit kan. Cantiknya ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka ada tugas yang spesifik. Qa'id, duduk dan tidak akan berpisah dengan orang tu. Dia duduk. Sebab arahan Allah suruh duduk dan tulis, maka itulah yang dibuatnya sehinggalah manusia itu mati. Nampak? Ha. Nanti mati kita sebutkan apa benda tugas dia lepas mati pula. So sekarang ni dia jadi pencatat. Di mana? Di kanan dan kiri. Dia akan tinggalkan kita tak? Tidak akan tinggalkan. Kenapa Allah sebut qa'id? Qa'id maksudnya dia duduk di situ. Ha, duduk ni kita tak boleh nisbahkan macam kita lah. Maksudnya itu gambaran supaya kita dapat senang faham. Ya, supaya maksud itu kita faham dengan lebih jelas. Ya? Okey, itu satu. Okey. Yang lain tu kita dah sebut eh? Sebab tu hari tu apa nama tak sempat nak sebut. Okay. Okay. Cuma di sini nanti di perkataan mutalaqi mutalaqi orang yang terima dan dia catat mutalaqi juga boleh di maksudkan dengan satu maksud lain. Dia orang yang menyambut. Menyambut ha, dalam bahasa Arab dia kadang-kadang satu perkataan tu boleh pergi beberapa meaning. Okey, kalau kita pergi kepada maksud yang kedua, penyambut, yang menyambut jadi bila yang menyambut ni maksudnya ada dua orang lagi malaikat lain. So malaikat yang ada di kiri kanan itu adalah Raqib dan Atid. Apa tugas dia? Mencatat. Okay, itu satu makna maksud dia terima apa saja yang kita sampaikan, kita sebut, dia catat. Okay, mutalaqi juga maksud dia ialah menyambut. Okay, bila menyambut ni dia ada lagi dua orang malaikat. Kenapa? Kerana apa nama idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin idza ladayhi raqibun 'atid wa ja'at sakra. Dan datanglah kesakitan berhadapan dengan kematian. Okey. Jadi bila berhadapan dengan kematian ada lagi dua orang malaikat yang datang bersama dengan malaikat maut akan menyambut ruh yang telah dicabut daripada tubuh manusia itu. So sekarang ni ada empat, campur malaikat maut jadi lima. Nampak? Dua yang dah ada sedia kat kita dan dua lagi yang ready untuk menyambut ruh, sama ada ruh yang baik ataupun ruh yang jahat. So yang baik itu akan dibawa ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah dan yang jahat itu juga akan sampai ke destinasinya lah. Apabila sebaik saja malaikat maut mencabut nyawa dia. Jadi sekarang ni satu ayat boleh pergi banyak makna. Nampak? Itulah kita kata kecantikannya Al-Quran. Jadi kadang-kadang kita baca satu tafsir mungkin dia sebut satu saja. Dia ada sebab-sebab lah kenapa dia kata yang ni boleh memberi maksud yang menyambut juga. Okay, penambahan ini dibuat oleh Al-Imam Al-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Tafsir jugalah. Jadi untuk kita melihat horizon yang lebih luas, kita kena melihat bagaimana mufassir dalam dia mentafsirkan sesuatu ayat. Kerana perkataan tu kemungkinan kita sebagai orang Melayu, kita tak biasa guna. Kita tak tahu maksudnya itu ada pelbagai. Okay. Itu satu. Kemudian perkataan ja'at. Ja'at. Wa ja'at sakratul maut. Nampak kan? Kenapa saya suka kita kata tunjukkan beberapa ayat supaya kita dekat dengan Al-Quran, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lekat dengan kata-kata dia lah. Okey, ja'at. Sekarang ni kita tidak lagi, kita belum merasa mati kan? Sakrah ni maksudnya syiddatuhu wa ghamratuhu, kesakitan dia yang kita tak boleh nak bayangkan macam mana. Okey. Jadi perkataan ja'at fi'il mudhari'. Okey, fi'il madi. Bila fi'il madi benda yang dah berlaku. Tapi tadi kita kata maut belum lagi berlaku. Kemudian perkataan ja'. Ha, kita kalau ja' daripada sana datang. Boleh ja' daripada belakang. Biasanya daripada depan. Yang approaching kita kan. Tetap. Maksudnya kita kata kawan kita datang. Bila kawan kita datang, dia datang daripada depan. Kita kata dia datang daripada belakang kita. Eh, kawan kita datang. Tak, biasanya daripada depan. Eh, approaching kita maksudnya secara muwajahah, secara berhadapan. Okey. Bila perkataan ja', okey, benda yang luar daripada yang kita jangka. Eh, benda yang luar daripada kita jangka. Jadi maut ni datang, maksudnya kita jangka ke? Tak. Tak jangka. Okey, untuk memberikan kepastian bahawa maut itu 100% akan berlaku kepada kamu walaupun dia belum berlaku lagi, Allah guna fa'al madi. Dia guna fa'al, verb yang menunjukkan telah berlaku. Nampak? Ha. So kalau kita tak convince lagi, tak tahu lah. So untuk kita kata, sebab Allah SWT melalui perkataan itu dia sampaikan apa nama dunia ni. Eh, kalau kita mungkin, kalau kita bercakap, ya betul, betul, betul, betul. Macam tu kan. Pasti. Maksudnya stres demi stres lah. Jadi untuk menggantikan kepastian tu, tukar je. Tukar je daripada present tense kepada past tense. Boleh berlaku dalam bahasa Arab. Jadi dekat sini tak ambilkan ja'at sakratul maut. Ada banyak kat situ lain kan. Maksudnya dia datang daripada depan dan dia datang tanpa diduga dan dia adalah sesuatu yang pasti. Nampak? Boleh tak? Ah. Ha. Dengan satu perkataan sahaja kita boleh extract that meaning. So kalau kita nak hafal susah kan? Kita direct pergi kepada nas. Jadi sekali lagi kita baca, kita dah boleh gambarkan suasana-suasana ini, eh? Jadi keyakinan akan lebih bertambahlah untuk kita membuat persediaan, kerana kita dah direct dapat akses kepada maklumat yang Allah sampaikan kepada kita, dan maklumat itu suatu yang convincing. Walaupun kita tak rasa lagi. Okey, begitu juga kalau Allah jelaskan tentang hari kiamat dan suasananya, Allah akan guna past tense. Okey, baca surah-surah yang terakhir dalam juzu amma. Maksudnya daripada awal juzu amma, daripada An-Naba' ke bawah kan. So kalau kita tengok Asy-Syams, surah At-Takwir. Okay, At-Takwir iaitu apabila matahari telah ditiadakan cahayanya. So boleh tak kita imagine kalau matahari tak ada cahaya? Akan musnahlah keseluruhan apa nama sistem alam. Sebab sistem alam ini, kehidupan manusia, kehidupan haiwan, kehidupan tumbuh-tumbuhan bergantung kepada cahaya matahari. Jadi apabila Allah sebut idza syamsu kubirat, kubirat maksudnya zahabat dawu, maksudnya dia akan cahaya dia akan lenyap. Okay, bila kita kata cahaya, bila cahaya tu dah rosaklah sistem alam, eh? Okay, jadi dia guna perkataan ataupun past tense. Berlaku tak lagi? Ada cahaya lagi. Tapi nak menunjukkan bahawa itu suatu yang pasti, maka digunakan past tense. Boleh? So kat mana-mana je kalau nampak Allah cerita tentang hari kiamat, Allah guna past tense, itulah tujuannya antaranya. Okay. Jadi kat sini Allah guna untuk sakaratul maut. Benda tu kita tak rasa lagi dan kita pasti akan rasa, dan ia suatu yang pasti, maka Allah guna fa'al madi. So pastel lah, eh? Okay. Bil haqqi, ha, lagi satu. Maksudnya bil haqqi, maksudnya sakratul maut tu adalah suatu yang pasti. Ha. Maksudnya tidak ada lagi keraguan, 100% totally truth. Okay. Kemudian zalika, zalika tu balik kepada sakratul maut. Ja'at sakratul maut. Kemudian Allah sebut lati zalika ma kunta minhu tahid. Inilah ataupun itulah apa yang kamu di dunia, ma kunta, apa yang kamu di dunia daripadanya lari. Boleh? So ini menggambarkan dalam manusia lah, eh? Maksudnya manusia kalau yang kafir lagi lah, dia tak pernah membayangkan yang dia akan mati. Yang dia hanya bayangkan ialah dia akan hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi. Jadi bila dah sampai sakaratul maut tu barulah nampak hijab itu diangkat oleh Allah, dia akan nampak di mana dia akan pergi. Masa tu baru nampak, eh? Okey. Okey. Okey. Ahad, maksudnya yang dijauhkan, dia nak lari. Dia kata had, had tu benteng kan? Had tu benteng. So benda benteng lah. So kalau macam kita benteng, kita nak pisahkan diri kita dengan sesuatu. So benteng tu macam fizikal. Jadi seolah-olah dia meletakkan, mereka ni nak lari sampai, kalau boleh nak letaklah fizikal antara mereka tu dengan mati. Sebab mati tu tak sampai. Tapi tak akan boleh, letaklah apa saja, semuanya tak akan dapat. Allah kata walau kuntum fi burujin musyayyadah, kalaupun kamu di dalam kubur yang orang lain tak boleh masuk, tapi mati boleh masuk. Mereka mau boleh masuk. Okay. Okay. Kizalika pula, satu lagi lah penegasan. Maksudnya seolah-olah maut tu kita boleh nampak. Macam kita kata, kita nak tunjuk ismul isyarah ni, benda yang kita boleh tunjuk dengan jari. Okay, kalau Ustazah kata apa? Zalika mirwaha. Ataupun tilka, tilkal mirwaha. So kita boleh tunjuk dan nampak. Okay, maut ni kita boleh tunjuk dan nampak tak? Tak. Tapi Allah guna seolah-olah kita boleh nampak, kerana dia suatu yang pasti. Bila suatu yang pasti, kita kena layan maut ni seolah-olah kita nampak. Kita kena layan maut ni seolah-olah kita nampak. Bila kita tak nampak tu yang jadi, kita tak ingat untuk membuat persediaan. Sedangkan berbagai-bagai perkara yang Allah sebut, macam insyaAllah Jumaat nanti kita akan sambung perbincangan tentang surah At-Takasur. At-Takasur. Jadi At-Takasur, surah At-Takasur, di mana Allah SWT di dalam ayat pertama Allah mengatakan Al-Hakumut-Takasur. Al-Hakumut-Takasur. Apa yang menyebabkan kamu lalai, yang menjauhkan kamu daripada taat? Sebab kat sini kalimah alha dia mesti ada an apa-apa kan? Kan? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. So kat situ kita kena tengoklah Quran. Bila kita tengok Quran, yang kita tahu kenapa kat sini Allah tak sebut menyebutkan kamu, maksudnya kesukaan nak kepada banyak. Bukan setakat banyak, takasur memegah-begah dengan kebanyak, yang yang banyak, macam tudung. Kita ada banyak tudung, tapi kita dah beli lagi. Kita dah ada banyak apa nama macam-macam, kita pergi kedai beli lagi. So bila kita pergi kedai beli lagi, tu masa tu tak akan balik dah. Tahu tak? Jadi tu yang menyebukkan kita. Jom pergi shopping. Nak shopping apa? Dia pun beritahu lah, benda ni dah ada, dah ada, dah ada, dah ada, dah. Tapi nak pergi lagi. Jadi termasuk dalam yang menyebukkan dia. So bila menyebukkan, kenapa dia nak sibuk? Sebab nanti dia beritahu, saya ada 10 line, saya ada 20 line, saya ada 30. Dia tabaha. Maksudnya dia merasa megah dengan banyak tu. Kalau ada rumah satu, nak dua. Kalau nak dua, nak tiga. Kalau tak ada lagi, nak cari. Tak apalah, sebagai daruriat kan. Tapi kalau dah ada dua, tiga, jadi benda tu yang drag dia daripada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita balik kepada surah Qaf ni, Allah sebut zalika ma banyak kan? Ya Allah. Tak tahulah, kalau kalau kita kata zalika dah lah apa nama sesuatu yang kita boleh nampak dengan mata seolah-olah. Ma lagi satu. Ma tu macam Allah benda. Yang benda yang fizikal, sedangkan maut tu bukan benda fizikal. Tapi maksudnya kepastian dia seolah-olah dia fizikal. Fizikal yang kita boleh nampak. Zalika ma kunta. Kunta minhu tahipan. Banyaklah, ya Allah. So kalau kita baca dan kita faham, kita rasa ya Allah, tak tahulah. Kalau tak faham lagi, kalau tak faham lagi, so dia banyak ulang. Maksudnya zalika kepada kepada kematian, ma pun balik kepada kematian, kunta kamu, minhu itu kan balik kepada kematian. Berapa banyak balik kepada kematian? Satu, zalika. Ma, dua. Kan? Minhu, tiga. tahid dalam tu ada dhamir, kan? Ada dhamir maksudnya takdiruhu maf'ul, apa yang kamu nak lari tu matilah. Yang tu ditiadakan sebab yang sebelum tu dah jelas sangat. Tapi kamu masih lagi macam tu. Macam tu. So kalau kita bercakap macam tu lah, kamu ni dah dengar, dah jelas, dah faham, duk macam tu juga. Macam tu lah maksud dia. Nampak? So kalau kita dah sampai ke tahap kita bercakap macam tu, maksudnya apa? Yang sebelum tu dah jelas sangat dah, satu kepastian. Tapi kita tengok orang tu buat macam tu juga, tak berubah. Jadi ayat tu seolah-olah dikonklud macam tu lah. On top of semua dah diberikan penjelasan, dah jelas, tapi kamu buat macam tu juga. Macam tu. Kita seharian pun ada kan, kita dah bagi nasihat, kita dah bawa tunjuk, kita dah kata bahawa ni gini-gini, dia masih lagi tak berubah. So ayat ini bukan untuk kita faham sahaja, tetapi untuk kita berubah cara hidup kita, cara bercakap kita, cara berfikir kita, cara kita melakukan sesuatu, cara kita apa nama beribadah juga harus berubahlah, kerana ibadah itu bertujuan untuk preparation kepada saat-saat yang sangat kritikal. Jadi di situ dah masuk dah ke dalam satu ayat itu. Okay. So kita sambung kepada ayat seterusnya. Okay, di sini mulanya fasa yang baru. Okay, atau bila malaikat maut telah menjalankan tugasnya, iaitu mencabut nyawa. Maka selepas itu bermulalah satu episod baru selepas kita dibangkitkan daripada kubur. So bila mati masuk dalam kubur lah. Kalau tadi dalam surah At-Takasur maksudnya apa nama, apa dia panggil, kecenderungan untuk memiliki sesuatu itu dalam kuantiti yang banyak melalaikan kamu daripada taat dan membuat persediaan. Okey, kamu lalai daripada membuat persediaan ni sampai bila? Hatta sehingga zurtumul maqabir. Okey, perkataan ziarah. Ziarah tu maksudnya kita pergi kan? Okey, kalau malaikat maut dah jemput, kita duduk sini lagi ke? Tak lah. Akan berpindah. Pindah ke mana? Ke kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kamu azurtum tu juga dalam fi'il madhi. Maksud itu pasti dah berlaku. Kamu tak akan disimpan kecuali Fir'aun. Fir'aun. Sebab Fir'aun ni memang Allah kata Allah akan selamatkan badan dia, tapi ruh dia tak lah. Sebab kalau ada ruh dia bangkit semula cakap, hai, saya Fir'aun Musa AS. Kalau ruh dia dikembalikan semula lah. Sebab Allah kata yang Allah akan selamatkan hanyalah badan dia. Allah sebut summa nunajjika bibadanika, kemudian kami menyelamatkan, nunajjika, kami menyelamatkan kamu. Sebab Fir'aun je yang selamat daripada seramai-ramai dia punya bala tentera dia. Yang selamat apa nama keluar daripada lautan itu seorang je. Sebab tu Allah sebut summa nunajjika. Allah selamatkan apa? Bibadanika, badan kamu sahaja. Kenapa? Litakuna liman khalfaka, untuk menjadi selamatnya kamu ni untuk menjadi iktibar kepada orang yang datang selepas kamu. Litakuna liman khalfaka ayatan. Dekat situ pun juga memang khusus Allah sengaja menyelamatkan badan Fir'aun untuk menjadi apa nama iktibar kepada mereka yang datang selepasnya. Kalau kita baca siapa yang buat kajian tentang mumia Fir'aun tu? Ada seorang saintis, pakar bedah. Muris Bukai ke? Bukan. Muris Bukai? Muris Bukai ke Bukai? Tak tahu lah. Bukai. So Muris Bukai ni sebelum dia masuk Islam, ada siapa pernah dengar cerita dia? Nak tunjukkan Allah janjikan badan jadi Allah selamat untuk menjadi pengajaran. Dan Muris Bukai ni memang pakar bedah, dan dia memang menerima apa nama berbagai-bagai anugerah. Pakar lah. Jadi shortcutnya dia buat kajian tentang dunia Fir'aun ni, Fir'aun Musa. Jadi dia dapati sebab kepada kematian dia adalah tenggelam, sebab dia boleh pastikan ada garam dalam badan dia. Dan dia telah release dia punya result daripada research dia tu kepada masyarakat di mana dia berada lah. Okay, jadi dia telah mendapat anugerah Nobel kerana research itu. Jadi bila diberitahu kepada dia, tak, ini memang telah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Lagi dikaji balik dan dia akses kepada ayat tu, dia masuk Islam. Maksudnya dia mengucap syahadat dan menjadi sebagai seorang Muslim yang benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah janjikan, Allah selamatkan Fir'aun ini untuk menjadi pengajaran kepada orang yang datang selepas kamu. Jadi itu di antara beberapa perkara yang disebutkan tentang kematian. Jadi saat kalau tadi kita sebut tentang sehinggalah kamu saat di mana kamu akan menziarahi kubur. So, ziarah kubur ni juga ada berbagai-bagai, ada dua cara untuk kita memahami. Kita pernah tak kita pergi kubur? Pernah kan? Ya, pernah. Okay, kalau kita pergi kubur, antara perbincangan kita apa? Masa kat kubur lah. Yang dah lama tu, ya Allah, bila lah. Mesti saat satu saat aku nak mati kan? Selain daripada tu? Insaf. Bagi salam. Assalamualaikum ya ahlan kubur. Okay. Itu di antara yang disunatkan. Selain daripada tu, kalau kita pergi ramai-ramai. Okay, bila kita ada banyak-banyak kubur kan, kita akan tengok ni kubur orang ni, ni kubur orang ni, ni kubur orang ni. Katalah di sebahagian daripada kubur-kubur tu ada saudara-saudara kita. Kita akan tunjuk ni kubur saudara saya, ni saudara saya, ni orang ni, ni orang ni, ni orang ni. Kan, di antara topiknya. Sedangkan bila kita ziarah kubur yang paling kita kata berkesan ialah mengingatkan kita kepada kematian. Tak payahlah sibuk-sibuk mention ni orang ni, ni orang ni, ni kan. Tapi kadang-kadang percakapan tentang mention kubur orang tu lebih banyak daripada iktibar yang diambil. Kadang-kadang berlaku. Especially kalau kita balik kampung kan. Dia sibuk, dia kuburkan ni, ni orang ni mati, ni orang ni mati, terlepas ni orang ni gini, ni orang ni jiran saya. Okay. Daripada dia mengingatkan tentang kematian dan mengambil iktibar. Jadi perbincangan dia lebih kepada tu lah. Okay, balik kepada masyarakat Arab. Masyarakat Arab dulu, mereka ni bangga dengan puak-puak. Kan? Mana puak yang kita kata banyak dia punya scholars, akan lebih tinggi kedudukannya dalam masyarakat. Okey, jadi mereka ni sentiasa membandingkan antara satu kabilah dengan satu kabilah. Okey, tak cukup perbandingan orang hidup, dia akan pergi kubur. Nampak? Dia akan pergi ke kubur. Dua kabilah ni akan pergi ke kubur dan dia orang akan mention, ini kaum kami, ini kabilah kami, ini kabilah kami, ini kabilah kami. Okay, cara tu juga adalah salah satu makna kepada hatta zurtumul maqabir. Sehingga kan bila kamu sampai ke kubur pun masih ada isu-isu dunia yang menyimpangkan kamu daripada taat kepada Allah. Fokus taat kepada Allah. Sedangkan kubur tu adalah tempat yang paling sesuai untuk dia mengingati tentang kesalahan diri dia, tentang kekerdilan diri dia, tentang saat dia akan dimasukkan ke dalam kubur. Tapi percakapan dia lebih fokus kepada yang lain juga. Jadi dia ada dua pendekatan yang berbeza. Dan ini merujuk kepada situasi masyarakat Arab lah, untuk kita faham makna yang kedua ni. Selain daripada kita yang akan menziarahi kubur, iaitu mati, dalam masyarakat Arab dia ada culture begitu. Sedangkan kubur ni adalah tempat yang paling sesuai untuk kita ingatkan kematian dan ingatkan amalan yang kita nak bawa ke dalam kubur. Tapi harta kubur pun boleh menipukan dia. Maksudnya boleh menyimpangkan dia daripada fokus untuk taat kepada Allah SWT. Kalau yang lain tak tahulah. So kalau kita kata pergi shopping, tak tahulah kalau pergi shopping. Susahlah nak ingat mati. Tapi pergi kubur pun tak ingat mati. Dan tidak boleh memberi kesan kepada seseorang untuk buat operation bahawa dia pasti akan mati. Okay, sebab dia ialah kenapa? Kerana hatinya penuh dengan karat dan dosa. Jadi dia tak tersentuh hati dia tu. Hati dia tidak tersentuh. Sebab itu kita kena banyakkan istighfar. Sebab itu di antara doa yang kita baca dalam salat, sebahagian daripada doa yang kita baca sebelum kita baca Fatihah ialah di samping kita baca Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardh sampai habis wa ma ana minal musyrikin tu inna salati wa nusuki tu. Okey, ada lagi doa lain diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya Allah apa nama Nabi sebut, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, ba'id, jauhkan. Ba'id baini, antaraku, wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkan, jauhkanlah aku, ba'id baini, antaraku dengan dosa-dosaku. Okey, jauh tu sejauh mana? Ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ad baina al-masyriq wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan, pisahkan antara timur dan barat. So timur barat ni bersatu tak? Tak. Nak buang jauh-jauh antara kita dengan dosa tu. Nampak? So tu proses. Proses yang kita tak boleh buat secara fizikal, tapi kita boleh buat secara spiritual. Nampak? Sebab kita tahu kan, jauh antara timur dan barat, maksudnya mereka tak akan bersatu lagi. Nampak? Okay, itu proses dia. Macam mana kita imaging, macam mana kita boleh mampu untuk otak kita berimajinasi secara begitu, meletakkan picture. Sebab tak ada orang yang tak tahu timur barat. Timur barat. Okay. Jadi kita kata ba'id baini wa baina khataya kama ba'id tabainal masyriq wal maghrib. Itu satu proses pertama. Proses kedua, Allahumma naqqini. Naqqini maksudnya bersih pula. Sebab dia jauh ni, mesti ada saki-baki kan, ataupun tempat dia. Nak cuci pula tempat dia tu, tempat di mana dosa tadi bertapak. Jadi proses penyucian. Penyucian macam mana? Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu min ad-danas. Kita ada kain putih kan? Okay, kalau kain putih cepat sangat kena kotor. Kalau kena kotor nampak. Okey, jadi hati kita juga kita nak seputih kain putih. Cara dia ialah kita kata, ya Allah, bersihkanlah hatiku ini sebagaimana dibersihkan kain putih daripada segala kekotoran. So gambaran kedua kan? Gambaran kedua. Proses kedua. Proses ketiga pula. Dia ada tiga proses. Pernah buat tak? Tak pernah? Tak pernah, nanti boleh buat. Kalau maknanya tak baca dalam sembahyang, boleh baca kat luar pun boleh. Angkat tangan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Boleh baca dalam bahasa Melayu. Ya Allah, jauhlah aku antara ku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau pisahkan antara timur dan barat. Itu satu, proses pertama. Proses kedua, ya Allah ya Tuhanku, bersihkanlah ia hatiku sebagaimana bersihnya pakaian putih daripada segala kekotoran. Nampak? Yang ketiga. Apa yang ketiga? Apa ketiga Fidaus? Okay, waghsilhu. Proses penyiraman air. Siram. So pertama jauh, kedua bersih. Dah bersih tu, siram pula dengan tiga jenis air. Tu Allah ajar proses. Allahumma ghsilhu, ya Allah, cucilah ia. Allah yang cuci ni, bukan kita. Sebab kita minta Allah cuci. Allahumma ghsilhu bilma, dengan air. Al-ma tu apa? Air lah, air yang macam air hujan tu. Bilma iwa salj. Salji tahu kan? Mana salji? Yang macam dalam peti ais kita tu lah. So degree kesejukan dia berbeza kan? Air kesejukan dia dengan degree tertentu. saji dengan degree tertentu. Satu lagi paling sejuk ialah barat. Barat tu ais ketul. Ais ketul. So kalau kita ukur ke suhu antara salji dengan ais bongkah tu, mana lebih sejuk? Ais bongkah tu lah. So ais bongkah tu dipanggil barat. Siapa ajar kita ni? Allah. Siapa baca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberi jaminan, Allah kata wa innaka la'ala siratin mustaqim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la'ala, banyak kan dia punya penegasan, sesungguhnya, sesungguhnya, sesungguhnya kamu. Kalau dia nak translation begitulah. Maksudnya ini satu, ka satu, sebab ka tu tak ada orang lain dah kan. Ha, macam kalau kita kita kata kamu lah yang saya sayang. Ha, maksudnya kita fokus pada dia lah, ha, yang kita bercakap dengan dia. Jadi Allah kata wa innaka, lam tu satu, ala tu satu lagi. So tak tahu nak terjemah macam mana. Dia ada apa nama in, kemudian ka, kemudian lam, ala. Wa innaka la ala siratin mustaqim. Sebab kita yang kita minta setiap kali kita salat 17 kali apa? Ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah dah bagi di depan kita orang yang sentiasa berada di atas jalan yang lurus ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-katanya, ajarannya adalah suatu yang terbaik. Sebab kita tengok proses tu nak cuci hati susah. Ada tiga proses. Jauh daripada dosa, kemudian apa tadi? Yang kedua, bersih. Kemudian basuh. Naqi, bersih lah kan. Naqina min, naqini min khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-dams. Sekarang dah bersih dah. Bila dah bersih, kena siram pula. Sebab itulah kita kata bila Allah sebut inna anzalnahu, Allah ibaratkan anzalna tu macam nuzul, apa ni, Quran ni macam seolah Allah turun macam hujan. Sebab turunnya Al-Quran ini akan sampai ke hati, dan dia adalah pembersih kepada hati. So bila kita baca Quran, kita kena bayangkan seolah-olah dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu merupakan kalam yang boleh membersihkan hati. Dan apabila kita, hati kita bersih, kita baca, katalah kita baca waja'at sakratul maut bil haq, zalika ma kunta minhu tahid, kita boleh mengalirkan air mata. Air mata tak boleh pergi ke lain dah, yang tu satu je boleh mengalirkan air mata, kerana hati kita bersih. Dia boleh penetrate, ayat satu tu boleh penetrate ke dalam jiwa kita, memberi kesan yang maksima, impact yang maksima. Sebab itu mata yang menangis kerana takutkan Allah tidak akan disambar oleh api neraka. Mata yang menangis kerana takutkan Allah. Jadi kalau kita baca Quran 100 kali, mata kita digenangi air mata, maka mata ini adalah di antara janji Allah tidak akan dimakan oleh api neraka. Sebab kita kata api neraka ni tak adalah api di dunia ni yang sama kan. Jadi sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW diceritakan di antara apa nama ayat yang memberikan kesan yang mendalam apabila beliau bangun salat malam, iaitu 10 ayat terakhir dalam surah Al-Imran. Balik tengoklah 10 ayat terakhir dalam surah Al-Imran. Jadi dia kata apa nama, adalah rugi, adalah malang orang yang membaca ayat ini tetapi tidak mentadabburkannya. So Nabi bila dia baca ayat ni dia menangis, bila baca je ayat ni dia menangis, bila baca je ayat ni dia menangis. Sebab terlalu kita kata terlalu apa, kesannya terlalu besar kepada jiwa dia. Dan apabila kita selalu menangis kerana takutkan Allah, maka itulah akan membentuk syakhsiah diri kita. Jadi Nabi bila sebut inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, la ayat, tanda-tanda, adalah tanda-tanda, li ulil albab, kepada orang yang menggunakan akalnya dengan cara yang betul. Sebab kadang-kadang kita Muslim ni kita tak guna akal secara betul, betul tak? Bila kita tak guna akal secara betul, maka kita tidak akan dapat matlamat ataupun kesan yang sepatutnya. Jadi di sini apabila Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul li ulil albab. Jadi orang yang menggunakan akalnya dengan penggunaan yang betul akan sampai kepada ayat seterusnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang menyebut, sentiasa menyebut nama Allah secara berterusan, sama ada dalam keadaan berdiri wa qu'udan, duduk, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihi, bila dia berbaring juga, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sekarang kita nak akses kepada maklumat-maklumat tentang cakrawala, tentang apa nama bumi, banyak cara. Daripada kita melayani, macam kita kata menghabiskan masa yang banyak dengan perkara-perkara yang melalaikan, lebih baik kita tengok keajaiban ciptaan Allah. Sebab Allah sendiri kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila. Sesungguhnya Tuhanku, kamu tidak jadikan semua ini secara palsu, secara penama sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadha batila, tak setakat tu saja, dia akan sampai kepada satu ucapannya subhanak. Perkataan subhanak itu saja adalah perkataan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu banyak ayat yang juga bermula dengan subhanallazi asra bi 'abdihi. Subhan maksudnya menafikan segala kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ayat itu mengatakan subhanak akhirnya faqina 'adzaban nar. Okey, faqina azabannar. Sebagaimana ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah juga ada merupakan doa, surah Al-Imran juga terakhir juga merupakan doa. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la turzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. So, nanti boleh cek balik 10 ayat terakhir ni yang sentiasa diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menangis setiap kali dia baca ayat tersebut. Jadi kita cubalah menghayati, kemungkinan mungkin sekali baca tak akan menangis, tapi bila kita menghayatinya, bila kita apa nama ulang-ulang bacaan ini, di samping kita melihat keajaiban Allah dengan keluar daripada mulut kita subhanak, kemudian kita kata faqina adzaban nar, maka di situ akan memberikan impak yang besar dalam penyucian hati kita. Okay, kita pergi sikit lagi. Okay, jauh ni nak masuk kepada nufikha fissur. Okay, kita sambung dalam ayat 20. Okay, di sini bermulalah perjalanan yang tak akan kembali selama-lamanya. Bermula dengan wa nufikha fissur, dan apabila ditiupkan sangkakala. Okay, saya nak baca beberapa hadis yang disebut oleh Ibn Kathir tentang apa nama berlakunya tiupan sangkakala ini. Sebab kita kata apabila kita mentafsirkan Al-Quran, kita akan melihat di sudut apa nama bagaimana Allah menyusun perkataan, menyusun bahasa, kita akan dapat makna apa nama di sebalik perkataan-perkataan yang digunakan. Begitu juga ada penambahan kepada huraian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita membincangkan tentang perkara-perkara ghaib, kita tidak boleh berdasarkan akal. Dia mesti berdasarkan dua sumber sahaja. Sebab ghaib ini kita tak boleh capai dengan akal. Sebab akal ni adalah proses yang terhasil daripada panca indera. Betul? Apa panca indera kita? Mata, telinga, kan? Kulit, kan? Rasa. Jadi perkara-perkara ghaib, khususnya peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat dan suasana-suasananya, perkara itu belum berlaku. Dan untuk kita mendapat pendidikan tentang hari tersebut ada dua saja sumber. Pertamanya ialah Al-Quran dan yang keduanya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ha, itu perkara-perkara yang hak. Kita tak boleh tambah-tambah. Kita tak boleh apa nama pandai-pandai nak apa nama menambahkan itu, menambahkan ini, sebab apabila kita tambah kita tidak ada apa nama foundation dia. Maksudnya kita tak tahu ambil daripada mana. Dia jadi sesuatu yang merapu lah. Merapu maksudnya tidak ada landasan yang sebenar di mana kita apa nama bertolak daripada apa nama dalam perkataan itu. Okey, dalam apa nama tafsir Ibn Kathir dalam menjelaskan tentang wa nufikha fis sur. Okey. Di dalam sebuah hadis yang disebut oleh Ibn Kathir di sini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سسمونا النبي صلى الله عليه وسلم بركاته كيف أنعم macam mana aku nak bersenang lenang kata dia satu soalan pada diri dia وصاحب القرن صاحب القرن adalah malaikat yang akan meniup sangkakala صاحب القرن قرن adalah macam kita kata apa nama tanduk tanduk so tanduk tu bentuk dia macam tu lah. Ha, cuma di apa nama dalam hadis dia sebut qarn. Tapi kalau dalam Al-Quran dia sebut sur. Wa nufikha fis sur. Dalam hadis sebut qarn. Qarn tu adalah tanduk binatang tu lah. So tanduk tu dia macam tu kan. Dia depan dia lebar dan hujung dia apa nama muncung. Okay. Jadi disebutkan di sini dalam hadis ini dia kata wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna. Dia kata sedangkan macam mana aku nak bersenang-lenang di dunia ni, sedangkan aku yakin bahawa malaikat yang meniup, nak meniup sangkakala tu dah ambil sangkakala tu letak. Macam gitulah. Maksudnya dia dah bersedia. Dah bersedia. Kalau kita kata orang tu tak ambil lagi mungkin lah. Jadi Nabi gambarkan maksudnya malaikat tu dah ambil dan letak di tempat di mana dia akan gelar bila-bila masa. Tunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan disebutkan di sini wantazara an yu'zana lahu. Dia hanya tunggu masa di mana Allah mengizinkan dia untuk meniupkan sangkakala itu. So kalau kita, kita kata apa? Kalau dalam seharian kita orang yang dah ready dah. Maksudnya tunggu masa je. Tak isah lah kot lah. Kita duduk dalam dewan lah. Duduk dalam dewan. Okay, masa dah pukul 9 dia cuma dia tak buat announcement boleh mula je. So kita masa tu kita nak bye-bye tidur kejap lah. Boleh? Tak ada. Sebab memang kita dah orang kata apa dah ready dah. Tinggal tunggu masa je lagi. Jadi bila kita dah ready tunggu masa, maksudnya masa tu singkat sangat. Masa tu terlalu singkat dah. Jadi Nabi kata macam mana aku nak bersenang lenang sedangkan aku pasti bahawa malaikat yang nak meniup sangkakala itu telah bersedia dan hanya menunggu arahan sahaja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sulit ini kita tengok macam-macam lho. Perkara yang sangat-sangat menakutkan. Daripada awal tahun kematian para ulama yang besar daripada Malaysia pergi ke Mesir, kemudian pergi ke Syria, daripada Syria balik ke apa nama Jordan dan sebagainya. Jadi ramai yang ulama-ulama telah meninggal dunia. Okay, itu satu. Kemudian berbagai-bagai perkara yang di luar dugaan kita yang kita nampak. Tindakan-tindakan yang di luar dugaan. Maksudnya kita kata hukum Allah itu dicabuli, hak individu yang Allah bagi itu telah disekat dan sebagainya. Jadi macam-macam kezaliman yang terjadi pada akhir-akhir zaman ini. Jadi sebab itulah untuk kita menambahkan lagi. Okey, biasa baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah tu sampai innaka hamidul majid kan? Ada tak doa lepas tu? Ada tak doa lepas tu? Kena tambah lagi doa. Sebab Nabi SAW memang akan baca itu dan tak akan tinggal. Selepas innaka hamidum majid, Nabi akan minta agar Allah pelihara dia daripada empat perkara. Okay. Bila kita kata innaka hamidum majid, kita baca Allahumma inni a'udzubika. Senang je kan? Yang tu yang pertama tu kita dah pernah. Allahumma ya Allah, inni aku, sesungguhnya aku. A'udzu, a'udzu billah kita pernah baca kan? Ha. Jadi a'udzubika. Daripada apa? Min azabin nar. Daripada azab neraka. Wa min azabil qabr. Daripada azab kubur. Sebab semua tu pasti kan? Azabin nar, kemudian azabil qabr. Fitnatil mahya, fitnah kehidupan. Fitnatil mamat, min fitnatil mahya iwal mamat. Daripada fitnah kehidupan dan kematian. Sebab mati itu macam-macam eh? Macam kita kata, kalau kita berhadapan dengan orang yang dalam apa nama sakaratul maut kan, kita nampak ke malaikat empat tadi? Tak nampak. Tapi orang yang meninggal tu telah dibuka hijab dia, telah dibuka hijab, maksudnya dia nampak yang kita tak nampak. Okay? Tak. Okay. Jadi pertama, min azabi, boleh kita susun min azabil qabr, wa min azabil nar, wa min fitnatil mahya iwal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Okay, ada berapa? Empat kan? Pertama, macam mana kita nak mula? Allahumma. Kalau siapa ada kitab Al-Azkar lil-Imam An-Nawawi, dalam tu ada Al-Azkar lil-Imam An-Nawawi. Kitab tu wajib ada pada setiap orang. Sebab dia mengajarkan kita doa. Sebab doa ni adalah senjata kepada seorang mukmin, merapatkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perkara yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kitab itu, kalau ada siapa yang ada apa nama program Al-Quran, Quran ini ada tak ada? Program Quran ini dalam tu dia ada Al-Azkar. So dalam Al-Azkar ni pun ada. So sekarang dah boleh bawa turun, muat turun ke dalam dalam apa nama handphone. Okay. So dalam ni juga ada maktabah. So senang lah, ha? Macam-macam. So daripada kita tunggu-tunggu tu macam-macam boleh kita buat kan. Okay. Apa dia empat kan? Senang je. Allahumma, cuba baca Allahumma inni. Allahumma tahu kan? Ya Allah ya Tuhanku, inni, sungguhnya aku. A'udhu, aku berlindung denganmu. A'udhu bika, dengan engkau ya Allah. Min azabil qabr, kita mula dengan azabil qabr dulu. Kemudian pergi kepada azabin nar, azab neraka. Min fitnatil mahya, okay, min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masihid dajjal. So ada empat lah. Jadi sekarang ni berbagai-bagai fitnah dan sebagainya. Jadi perkara itu telah disarankan oleh Nabi SAW daripada semasa baginda bersama-sama dengan para sahabat, dan mereka juga melakukannya sampailah dunia ini akan kiamat. Okay. Kemudian apa nama, setiap malam kita dianjurkan membaca 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Okay. Kalau kita tengok, kalau kita tak buat memang kita nampak ya Allah banyak ni, bila nak baca? Letak je kepala lena. Kemudian tak lagi saya sebut pula suruh baca surah Al-Mulk. Ya Allah, bila nak baca ni? Sibuk kan dengan macam-macam perkara. Okey, kalau surah Al-Mulk mungkin kita boleh bagi lepas maghrib baca sikit kan? Kalau kita tak biasa, kalau orang dah biasa sebelum tidur tu memang for sure dah habis dah 30. Tapi untuk as a beginner, kita kena boleh sikit-sikit lah. Kalau tak habis pun tak apa, nak buat macam mana kan? Dah terlena. Tapi kena ada usaha untuk memulakannya. Kalau dulu antara tip dan susah bagi ialah kita apa nama lepas maghrib tu baca sikit. Okay. Tapi kita kena konsisten lah, berusaha. Dan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia akan membantu kita untuk kita mendapatkan apa yang kita nak. Tapi kalau tak ada langsung perancangan, tiba-tiba mati. Allahu Akbar. tak adalah siapa nak sambut kita dalam kubur. Sebab al-mulk ni adalah bodyguard, teman kita dalam kubur. Kubur ada teman? Tak ada. Al-mulk akan menjadi peneman kita di dalam kubur. So kalau kita tak cari teman daripada sekarang, bila nak dapat? Kita duduk bagi alasan sibuk, nak masak sibuk, nak itu sibuk, nak ini, tapi mati. Sedangkan kalau kita kata Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, kalau kita compare kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa sibuk? Tak ada orang yang lebih sibuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala-galanya kita kata berada di atas tanggungjawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak compare dengan kita, ya Allah, apalah sibuknya kita. Jadi kita kata dengan pertolongan Allah, insyaAllah Allah akan cuba bantu kita. Dan semua itu, sebab itu dikatakan apa yang diantara nama al-mulk itu al-munjiyah, yang akan menyelamatkan kita daripada azab kubur. Kemudian apa nama berdasarkan hadis yang sahih, Nabi SAW akan melaziminya. Kalau Nabi pun kita kata buatkan, kalau kita ni macam mana? Kena buat 3 kali. Dah sudah tambah pula satu pun belum. 3 kali baca, 3 kali ulang. Allahu Akbar. Okay, jadi itu di antara perkara-perkara yang kita membuat preparation untuk berhadapan dengan wajahat sakratul maut bil haq, zalika ma kunta minhu tahid. Okay, bila wala fi khafis sur, itu satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kemudian penama para sahabat, para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa naqul? Macam mana ni kita nak apa nama macam mana keadaan kita kan? Jadi Nabi menjawab, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kita, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik tempat kita bergantung. Kalau kita hantar wakil nak buat apa? Nak melaksanakan tanggungjawab yang kita bagi supaya sempurna kan? Apa on behalf kita kan? Jadi maksudnya kita kata kita meletakkan keselamatan diri kita, tidak adalah yang lebih baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menyelamatkan kita. Jadi Nabi kata, "Qulu, katakanlah oleh kamu, hasbunallahu wa ni'mal wakil." Jadi kalau kita berhadapan dengan apa nama rasa kesukaran dan sebagainya, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ataupun ada yang lagi nak tambah, wala haula wala quwata illa billahil aziz azim. Yang itu kita kata kalau kita tengok kepada asmaullahil husna, la haula wala quwata illa billah. Nama Allah tu comprises of semua sifat-sifatnya yang sempurna. Nama Allah saja, tidak ada apa nama kita kata apa nama di dunia ini yang boleh memiliki nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Sebab itu Allah kata, Allahu allazi rafa'as samawat bighairi 'amadin. Allah yang meninggikan langit tanpa ada tiang. Allah allazi rafa'as samawat. Kemudian Allah kata, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum allazi khalaqakum. Itu bukan. Kemudian dalam ayat kursi kita baca, Allahu la ilaha illahu. So banyak diulang-ulang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di situ, semua jadi sandarkan kepada lafaz ismu al-jalalah wa huwa Allah. Itu Allah lah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okay, sampai akhir apa nama ayat apa nama kursi. Jadi ayat kursi ni kita kata bila kita nak pergi mana-mana wajib kita baca sekarang, sebab berbagai-bagai perkara di luar sana yang kita tak jangkakan. Jadi kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan 3 qul. Memang kalau kita tak lazimi, maksudnya dia akan merasa, kita akan merasakan satu kesukaran, tetapi kita yakinlah bahawa dengan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat. Sebab kalau bergantung dengan diri kita, sudah pasti kita tidak mampu untuk memelihara. Kan begitu juga dengan anak-anak kita, mereka yang berada bersama-sama kita. Kalau kawan nak keluar, dah baca kursi ke? Ingatkan dia. Dah baca apa nama 3 qul ke sebelum melelapkan mata dan sebagainya, ataupun sebelum kita keluar kan? Jadi kalau kita nak input semua sekali, kita kata maksurat lah. Kan? Maksurat, maksudnya dalam tu dah semua ada. Kemudian di kita kata maksurat tu ada 2 version kan? kita ada dua version, satu version pendek, satu version panjang. Jadi kita kata kalau kita dalam 7 hari kita identify mana-mana hari tu kita baca yang panjang. Kita baca yang panjang. Sebab kita kata memang Allah memerintahkan agar kita fadhkurullaha dhikran katsira. Arahan secara direct. Sebutlah, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. So kalau kita tak buat senarai, kita akan lupa lah kan. Sibuk dengan apa benda. Padahal banyak masa yang terluang untuk kita habiskan dengan zikrullah. Dan itulah makanan kepada hati. Dan ia kekal. Kalau apa nama seorang ulama dia panggil, semua zikir ni adalah duit untuk kita guna di akhirat. Kita tak bawa duit. Kita tak bawa ringgit ke. Tak bawa apa nama dolar dan sebagainya. Tapi ni lah duit. Jadi Allah tu maha pengasih dan maha penyayang. Macam dalam hadis yang sahih disebut apa nama, dua zikir yang paling Allah suka. Kalimatani khafifatani alal lisan. Khafifatan maksudnya yang ringan aja. Tak ada kalkalah, tak ada apa. Kalau kalkalah susah sikit nak sebut kan. Kadang-kadang tak keluar kalkalah dia. Laqad, tak bunyi pun laqad kalkalah kan. Maksudnya khafif tu maksudnya senang nak dituturkan. Subhanallah. Ada juga kalkalah satu. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua tu yang sangat-sangat Allah suka. Allah kata sangat ringan di mulut. Saqilatani alal mizan. Maksudnya dia sangat berat pada timbangan. Jadi terbanyakkanlah kita kata semua, maksudnya sekarang ni dah bangun sebelum subuh kan. InsyaAllah janganlah subuh baru bangun. Banyak Allah Allah tawarkan apa nama berbagai-bagai tawaran sebelum subuh. Jadi kalau kita bangun, kita kejut siapa-siapa yang bersama-sama kita bangun sekali. Kalau sempat apa nama salat witir, kalau kita dah witir selepas salat salat isyak kan, kita sembahyang 2 rakaat salat tahajud. Kalau ada lagi masa, tambah lagi dan sebagainya. Okey. Jadi itu kita kata kita kena tukar cara hidup kita. Mesti kita buat. Kalau tak, tak ada orang boleh buat untuk kita. Kalau nak mati, kita mati. Bukan orang tolong mati kat kita. Tak. Kalau nak jawab, kita jawab. Kalau tak ada orang yang tolong jawab untuk on behalf kita. Untuk berhadapan dengan Allah, maksudnya tidak akan ada orang yang apa nama tertinggal daripada habis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kita kata bagaimana kita perlulah maksudnya buat persiapan, tahu apa benda kita buat. 1, 2, 3, 4, 5 kena upgrade kan. Salat pun kena upgrade. Maksudnya di sudut kehusyukan dia, tengok kita nilai sendiri. Tadi salat apa? Baca tadi faham ke tak? Maksudnya level dia sampai mana? Faham semua ke tak? Kadang-kadang 2 rakaat apa nama sedar, 2 rakaat tak sedar. Kadang-kadang kalau 3 rakaat lah nak salam pun habis lah salam baru sedar. Jadi kita kata semua itu perlukan kepada kita sendiri mengetahui kedudukan diri kita. Dan apabila kita settle diri kita, baru kita boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau perkara-perkara yang tak settle, maka seluruh kehidupan kita yang lain juga tidak akan apa nama tergendala. Adalah sana sini. Bukan kita kata orang yang salatnya sempurna tidak ada kan, tapi di situ dia nampak bahawa banyak apa nama kemudahan-kemudahan yang Allah bagi dalam ujian. Sebab ujian ni maksudnya adalah satu rahmat. Ada rahmat dalam ujian. Di mana dalam ujian tu doa mustajab. Dalam ujian tu ada doa. Maksudnya doa paling mustajab. Dan Allah sangat sayang kepada orang yang sabar. Kalau kita kata Allah declare dia sayang, ya Allah. Kita kalau orang tu declare dia sayang, kalau buat ni kan saya sayang. Kita maksudnya orang tu memang kita perlukan kasih sayang dia, kita akan buat lah. Ni Allah sendiri declare, innallaha yuhibbus sabirin. Allah sayang orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menganugerahkan pahala kepada orang yang sabar tanpa ada had. Ya Allah, tak tahu. Kalau kita ada had ni banyak ni je apa nama bajet lah. Tak ada lebih daripada bajet. Bagi Allah tidak ada. Maksudnya apa nama kurniaan Allah itu secara abundant. Kita pun tak boleh nak gambarkan bagaimana kurniaan Allah SWT walaupun orang itu melakukan maksiat. Sebab itu kita tak boleh pandang orang yang melakukan maksiat itu dengan pandangan rendah. Sebab kemungkinan suatu hari nanti dia akan tinggi lebih daripada kita darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu siapa pun kita tak boleh pandang hina. Maksudnya kepada siapa saja kita mengharapkan kalau dia melakukan apa nama maksiat, kita mengharapkan agar dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Sebab Allah itu Maha Pengampun. Dan pengampunan itu bukan untuk sesiapa khusus, dia terbuka kepada semua hamba-hambanya. Okay, jadi di situlah kita katakan bahawa kalau kita tengok orang alim, kita berdoa supaya kita menjadi seperti mana dia, dan kita dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan ilmu yang ada pada kita itu kita dapat share dengan seramai mungkin. Jadi keberkatan itu akan lebih meluas, dan apa nama kepatuhan kepada Allah itu akan lebih menyeluruh. Sebab kita pun dalam declaration kita di hadapan Allah, kita kata iyyaka na'budu. Kan kita tak kata iyyaka a'budu. Kepada engkau lah hanya saya ya Allah kami. Kan? Dia tak kata hanya saya kepada engkau lah ya Allah aku. Tak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sunnah abudu itu kita ni hamba kepada Allah sampai bila-bila, tak akan tukar. Sebab itu dia guna perkataan mubarak. Na'budu maksudnya kepada engkau lah kami menghamba, kepada engkau lah ya Allah kami menghambakan diri sekarang dan selama-lamanya. Itu maksudnya. Impact kepada na'budu tu sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kerana kita tak faham apa maksud sebenar yang kita kata tu, di luar dalam sembahyang kita mengucapkan declaration tu, kita mengaku berikrar kepada Allah, tapi di luar buat lain. Sebab dia dah terpisah antara dalam salat ikrar yang dilafazkan tu dengan kehidupan dia di luar. Sebab kehidupan kita di luar ni semua adalah merupakan manifestation kepada perhambaan kita kepada Allah SWT. Kita nak bercakap kerana kita hamba Allah. So kena select apa yang Allah redha. Ada satu apa nama kata-kata Ibn Qayyim. Okay, Ibn Qayyim dia kata, janganlah kamu melakukan ibadat kepada Allah kerana sesuatu yang kamu nak. Sesuatu yang kamu nak. Dulu bila apa nama ada, maksudnya bila dulu masih kecil-kecil, biasa apa nama pergi pergi hadir kuliah-kuliah kan dekat surau. Dia kata kita nak apa nama, kita mengharapkan agar daripada amalan itu kita dapat syurga, boleh. Tapi ada satu level lagi yang lebih tinggi. Ada satu level lagi yang lebih tinggi. Jadi Ibn Qayyim dia kata, jangan kamu sembah Allah kerana mengharapkan sesuatu untuk kamu dapat daripada Allah, tetapi sembahlah Allah ataupun beribadatlah diri kamu kepada Allah, abdikanlah diri kamu kepada Allah. Dia berkataan sembah ni tak berapa sesuai, sebab sembah ni macam ada waktu tertentu. Sebab pengabdian tu selama-lamanya kan, sama ada di dalam penambah salat, di dalam ibadat khusus ataupun sepanjang kehidupan kita dari perhambaan. Jadi abdikanlah diri kamu kepada Allah bukan kerana untuk mengharapkan Allah beri kamu sesuatu, tetapi abdikanlah diri kepada Allah kerana kamu mendambakan keretaannya. Kalau dia kata kalau Allah redha, ya kalau Allah redha, sekiranya Allah redha, fa'idha radhiya, dan apabila Allah redha, maka kamu tak akan dapat fikir apa yang Allah akan bagi kepada kamu lebih banyak daripada apa yang kamu nak. Betul tak? Kalau kita harap kita nak ni, kita dapat tu nak kalau Allah bagi dan itu sesuai untuk kita dan ada kebaikan. Tapi kalau kita mengabdikan diri kepada Allah kerana semata-mata redanya, maka apabila kita meraih keredaan Allah, maka kita tak dapat fikirkan apa yang Allah akan bagi. Maksudnya kalau orang tu dia dah suka dengan kita, yang kita tak minta pun dia bagi tak? Lagi-lagilah Allah itu mengetahui segala-galanya, bukan hanya yang verbal tetapi yang dalam hati pun Allah tahu. Jadi kita kata itu yang kita target. Kita nak redha Allah dalam segala perkara-perkara yang kita lakukan. sama ada yang melibatkan pejabat, yang melibatkan personal, yang melibatkan apa nama tugasan dan sebagainya, pengabdian yang khusus kepada Allah, semuanya hanyalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saat-saat kematian Khadijah radhiyallahu anha, soalan yang ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, adakah Allah redha denganku? Khadijah pun tanya dengan segala apa nama sumbangan yang diberikan tanpa berbelah bahagi, segala kasih sayang, harta benda, wang ringgit, apa nama masa dan sebagainya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya untuk menarik keredaan Allah semata-mata. Dan itulah soalan terakhir sebelum baginda, iaitu sebelum Khadijah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah dah janjikan di dunia, dia Allah janji sesungguhnya Allah telah bina satu mahligai untuk Khadijah dalam syurga. Tu pun dia tak take for granted. Kita Allah belum janji. Kita Allah belum janji. Jadi apa nama, bagaimana kita kata apa nama, selayaknya Allah janji. Sebab dia tak take for granted apa yang Allah janji. Kalau kita, Masya Allah, dah dapat apa nama recommendation. Tetapi apa nama kita kata, itulah apa yang Allah bagi itu, sesungguhnya adalah mereka yang layak untuk mendapat kurniaan itu. Jadi saya ingat apa nama, cukup untuk tu kita tak habis pun ayat 20. Wa nufikha fis-sur. Zalika yaum, apa nama, mana tadi ayat 20? Tak apalah, Okey, ya Allah ya Rabbi. Okey, wa nufikha fis-sur zalika yaumul wa'id. Inilah hari yang mana Allah telah memberi peringatan kepada orang-orang kafir terutamanya. Sebab wa'id ni janji buruk. Janji buruk. Sebab apabila kematian, sekiranya mereka tidak beriman, maka yang akan mereka dapat ialah ini, ini, ini, ini dan sebagainya. Maksudnya kekal ke dalam neraka, akan disambal oleh api neraka. Yang tu kita akan baca dalam ayat yang selepasnya. Jadi mungkin juga saya akan habiskan apa nama, secara ringkas apa ayat 21 ni. Ayat 20 ni, wa nufikha fis-sur, maka akan ditiup sangkakala. Jadi ditiup ni diguna fi'il madhi juga. Cuma dia tak sebut kali siapa tiup. Ditiup. Jadi apabila penggunaan daripada apa nama fi'il biasa yang ada pembuat, daripada menggunakan fi'il tanpa ada pembuat, itu tandanya lebih menakutkan. Untuk lebih menakutkan suasana itu. Jadi kat sini kita tak nampak lah, tapi kita tahu melalui pertukaran antara menggunakan apa nama pastel yang ada pembuat, macam kita kata yang fuhu al-malaku, kan, malaikat meniup, dia ada pembuatnya. Tapi kalau kata nufikha dengan madhi pula, itu ditiup, telah ditiup. Jadi bila telah ditiup, maksudnya satu pasti betul, berapa kali pastilah. Dan on top of kepastian tu adalah bagaimana itu salah satu cara Allah nak memberikan rasa takut yang amat sangat, sehingga kan tak perlu sebut pun pembuat dia. Macam kita, kalau kita kata kita nak emphasize peristiwa tu, kan, perlakuan tu, jadi kita tak perlu sebutlah pembuat dia. Maksudnya apa nama, demi tu akan sampai lebih cepat. Okay. Jadi disebut wa nufikha fis-sur zalika. Zalika tu balik kepada apa nama, blowing tu lah, maksudnya tiupan sangkakala tu. Zalika dan inilah dan itulah, zalika yaumul wa'id, hari. Sebab kita kata bila hari ni, hari itu belum sampai kan. Tapi bila kita kata hari, katalah kita akan buat next kuliah hari Selasa. Sudah hadir spesifik hari. Okay, bila dah hadir spesifik hari, secara logik akal dia akan sampailah hari itu. Jadi yang ini digunakan hari untuk menghadirkan suasana itu di depan. Zalika tu maksudnya juga menghadirkan kepada kita, sebab kita boleh tunjuk. Kan? Tadi kan zalika dah ada kan? Tapi itu untuk maut. Yang ni untuk apa nama, tiupan sangkakala. So, tiupan sangkakala dan mati tu duanya khair yang belum berlaku. Tapi Allah guna apa nama, indikator yang boleh, seolah kita boleh tunjuk. Jadi satu zalika, kemudian al-yawm. Zalika yawmul wa'id. Dia tak kata zalika al-wa'id, tapi dia kata zalika yawmul wa'id. Jadi itulah hari. Bila kita hari mesti spesifiklah, ada waktunya yang telah ditentukan. Tapi waktu itu yang ditentukan itu tidak diberitahu kita bila akan berlakunya. Cuma ia sudah pasti. Ia sudah pasti akan berlaku. Okey, apa nama, saya ingat cukup untuk kita petang ni. Semoga apa nama penerangan kita pada hari ini akan memberikan kita satu penambahan kepada keyakinan yang telah sedia ada dalam diri kita tentang kematian dan tentang hari kebangkitan. Dan apa yang diperlukan kepada kita ialah untuk kita membuat persediaan. Tapi jangan lupa, bukan kita sahaja untuk membuat persediaan, tetapi mereka yang berada bersama-sama dengan kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala apabila apa nama kita kata nak menjemput orang-orang mukmin untuk masuk ke dalam syurganya, mereka akan dijemput secara beramai-ramai dalam kumpulan demi kumpulan. Jadi perlunya kita bersama-sama dalam pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saling ingat mengingati antara satu sama lain, dan kita mengharapkan agar kita juga akan dikumpulkan bersama pada hari kiamat dan akan mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah mengampunkan segala dosa kita dan melayakkan kita untuk mendapat redha daripada Allah. Dan apabila kita redha daripada Allah, apabila mendapat keredaan daripada Allah, maka kita layaklah untuk mendapat segala keistimewaan yang telah Allah janjikan kepada kita. Jadi untuk akhirnya kita baca sedikit doa lah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana ufir lana dhunubana wa liwalidina wa lilmu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fih. إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم.